Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kemarin kita sampai pada pembacaan hadis yang ke-147. Qala An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud hatta yadhhaba anhu an-nawmu fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'isun la yadri la'allahu yadhhabu yastaghfiru fa yasubbu nafsahu. Muttafaqun alaih. Berkata An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau menyatakan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, jika salah seorang di antara kalian mengantuk dalam keadaan dia sholat, maka hendaknya dia segera berbaring untuk tidur hingga hilang rasa kantuk darinya. Karena sesungguhnya salah seorang di antara kalian jika dia sholat dalam keadaan mengantuk, maka dia enggak sadar. Mungkin dia ingin membaca istighfar untuk dirinya, malah justru dia mencela dirinya sendiri. Muttafaqun alaih. Maka dalam hadis ini terdapat satu penjelasan wajib bagi seseorang jika sholat dalam keadaan mengantuk dalam sholatnya, untuk dibatalkan sholatnya. Kemudian dia tidur hingga hilang darinya rasa kantuk. Tentunya yang demikian itu jika dia ngantuk dengan rasa kantuk yang sangat, yang bisa menghilangkan kekhusukan sholatnya, bahkan bisa mengganggu kesadaran dia dalam sholatnya. Maka lebih baik dia tinggalkan sholatnya sementara waktu untuk kemudian dia tidur sampai hilang rasa kantuknya. Setelah itu baru dia meneruskan sholatnya, melanjutkan kembali sholatnya. Sholat dalam keadaan kondisinya sudah fresh, sudah tidak mengantuk lagi. Karena seseorang jika dia sholat dalam keadaan mengantuk, dia nggak sadar. Mungkin dalam sholatnya dia bermaksud untuk beristighfar atau membaca doa kebaikan untuk dirinya, malah karena rasa kantuk yang sangat justru dia mendoakan kejelekan untuk dirinya. Dia salah dalam lafaz doa yang dia panjatkan, malah justru mendoakan kejelekan untuk dirinya. Demikian itu tidak dibolehkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi kantuk itu, rasa kantuk itu diantara salah satu sebab yang bisa melemahkan indera seorang hamba. yang mana ketika rasa kantuk yang sangat itu menghinggapi diri kita, maka kita gak ada kesanggupan bersama rasa kantuk yang sangat tadi untuk mengendalikan indera kita, panca indera kita. Sehingga mata juga sudah terkalahkan dan indera yang lainnya juga terkalahkan. Kesadaran otak juga terkalahkan. Sehingga seorang mungkin dalam sholatnya ingin berdoa untuk kebaikan dirinya, justru terbalik. Dia berdoa untuk kejelekan dirinya. Salah dalam doanya. Karena hilang kesadarannya. Fungsi panca inderanya sudah berkurang. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam menuntunkan di sini. Kalau orang ngantuk dalam keadaan sholat dan rasa kantuknya itu parah, sehingga mungkin bisa salah baca dan lain sebagainya, ini tanda kantuk yang parah, maka ya dia tinggalkan sholatnya untuk sementara waktu. Dia disuruh untuk tidur karena gak boleh sholat dalam keadaan mengantuk yang parah. Alasannya tadi Rasulullah jelaskan, karena akan memadrotkan dirinya. Mungkin dia ingin berdoa, Allahumma gfirli dhanbi, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Salah menjadi Allahumma la taqfirli dhanbi. Bisa terjadi hal yang demikian itu karena rasa kantuk. Sehingga Rasulullah alaihi salatu wassalam di sini menuntunkan, kalau sholat dalam keadaan mengantuk yang sangat, ya tinggalkan untuk sementara waktu. Kemudian tunaikan sholat tadi di saat kita sudah fresh, tidak mengantuk. Baru kita kerjakan sholat tersebut. Karena tadi alasannya, sholat dalam kondisi mengantuk yang parah, ini bisa salah dalam doa. Orang ingin mendapatkan surga justru minta neraka. Karena dikalahkan oleh rasa kantuknya. Ingin meminta hidayah, petunjuk, malah meminta kesesatan. Ini perkara yang membahayakan dirinya sendiri. Maka di antara hikmah dari apa yang dituntunkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, bahwasanya seseorang itu pada dirinya itu ada hak. Mata punya hak untuk diistirahatkan. Kalau kondisi mata kita sudah payah, artinya terkalahkan dengan rasa kantuk, butuh untuk ditidurkan. Di saat itu enggak boleh dipaksakan untuk melakukan aktivitas ibadah dengan rasa penuh keberatan. Ini enggak boleh. Karena bisa mendolimi dirinya tadi. Sehingga hadis ini dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah dalam bab bersederhana dalam beribadah. Artinya ibadah itu enggak boleh dilakukan dengan ifrat, memberat-beratkan diri, gulu, ekstrim, berlebihan. Sementara di sisi yang lainnya enggak boleh tafrit, meremeh-remehkan. Maka enggak boleh dalam melakukan ibadah kita melakukan ifrat, berlebihan, dan tafrit, meremeh-remehkan. Ini perkara yang enggak dibolehkan. Ini di antara faedah dari hadis di atas. Juga faedah yang lainnya, anjuran untuk khusyuk dalam sholat. Rasa kantuk itu bisa menghilangkan kekhusyukan. Juga anjuran untuk menghadirkan hati ketika kita melakukan aktivitas ibadah. Hati yang bercabang ini akan merusak kekhusyukan ibadah kita. Juga kita harus menjauhkan diri kita dari segala yang memalingkan kita dari kekhusyukan dalam sholat kita. Sekarang banyak hal yang bisa memalingkan dari kekhusyukan. Di antaranya yang dilarang oleh Rasulullah, sholat gak boleh dalam keadaan menahan buang hajat. Menahan kencing juga gak boleh. Sholat Enggak boleh dalam keadaan seorang itu sudah dihidangkan makanan dalam keadaan hatinya berselera, tidak sedang puasa. Sehingga pikirannya terganggu dengan hidangan makanan tadi. Juga tidak dibolehkan. Juga sholat enggak boleh diganggu dengan aktivitas pekerjaan yang menyibukkan kita. Zaman sekarang juga mungkin yang sering mengganggu aktivitas ibadah seseorang yaitu HP, handphone, ini juga menjadi perusak ibadah seseorang kalau tidak digunakan pada semestinya. Dulu para salaf bisa menulis kitab puluhan, mungkin ratusan jilid besar. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim, Al-Imam Ibnu Jauzi dan para imam yang lainnya. Kalau kita baca sejarah mereka, enggak akan terbayang kok bisa yang demikian itu. Ternyata diterangkan oleh para ulama, kok bisa mereka menggapai prestasi yang demikian besar? Ternyata jawabnya karena ada kesenangan dalam hal yang demikian itu. Senang dengan ilmu, senang dengan menulis ilmu. Nah, sekarang orang bisa habis waktunya berjam-jam di depan HP. Kenapa? Karena senang. Waktu kita bisa habis di hadapan apa? HP. Maka menjadi penghalang kita dari berbagai macam kebaikan kalau tidak digunakan pada hal yang semestinya. Mungkin bisa berjam-jam kita di depan HP, enggak sadar. Kok bisa? Karena senang. Kesenangan itu bisa menjadikan seorang itu menggapai prestasi yang luar biasa. Kesenangan seorang bisa terlalaikan dari sekian aktivitas ibadah. Karena kesenangan bisa menjadikan kita mencapai puncak kemuliaan. Karena kesenangan bisa menurunkan derajat kita sampai puncak kerendahan. Ini termasuk madhal min madahil syaitan al-khatirah. Salah satu pintu masuk dari pintu-pintu masuk syaitan yang sangat berbahaya. Hadis yang berikutnya. Hadis yang ke-148. Qala an-Nawawi rahimahullahu taala wa an Abi Abdullah Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhuma qala kuntu usalli ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam as-salawat fa kanat salatuhu qasdan wa khutbatuhu qasdan. Rawahu Muslimun. Qala an-Nawawi qawluhu qasdan ay bainat tuli wal qisari. Berkata An-Nawawi rahimahullahu taala, diriwayatkan dari Abi Abdullah Jabir bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau menyatakan, dahulu aku pernah salat bersama Nabi alaihi salatu wasalam beberapa salat, maka adalah kebiasaan salat Rasulullah alaihi salatu wasalam itu sederhana. Khutbahnya juga sederhana. Telah meriwayatkannya Imam Muslim rahimahullahu taala. Berkata An-Nawawi rahimahullah, sabda beliau, ucapan beliau ketika mensifati salat Rasulullah adalah qasdan, maksudnya bainat tuli wal qisar. Yaitu pertengahan, tidak terlalu panjang melelahkan, tidak pula terlalu singkat. Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam menunaikan ibadah salatnya, beliau mengerjakan salatnya itu tentunya dengan menyempurnakannya, memenuhi syarat-syarat sahnya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, sunah-sunahnya. Namun tidak dilakukan dengan panjang yang terlalu, tidak pula pendek atau singkat yang terlalu, artinya sedang-sedang. Ini tentunya ketika bersama jamaah. Lain halnya ketika beliau melakukan qiyamul lail, maka disebutkan dalam hadis yang telah kita kaji bersama dalam beberapa pertemuan sebelumnya, salatnya Nabi itu panjang, membaca surat Al-Baqarah. Kemudian setelah itu surat An-Nisa, setelah itu surat Ali Imran dalam satu rakaat. Itu salat lail beliau. Adapun di sini diceritakan oleh Jabir bin Samurah, ketika berjamaah dengan Nabi, yang diperhatikan oleh Jabir bin Samurah dari faedah yang diamalkan oleh Rasulullah, salatnya itu pertengahan, tidak terlalu panjang, melelahkan, tidak pula terlalu singkat. Maka demikian juga khutbah Jum'ah beliau alaihi salatu wassalam, itu juga qasdan, artinya pertengahan, tawasut, enggak terlalu panjang menjemukan, enggak terlalu singkat hingga kurang bisa difahami makna intisari dari khutbah tersebut. Karena al-qasdu maknahu tawasut, enggak kurang dan tidak memberatkan. Disebutkan dalam sebuah riwayat, Rasulullah menyampaikan, inna tula salatir rajuli wa qasri khutbatihi mi'natun min fikhihi. Panjangnya salat seseorang dan pendeknya khutbah seseorang termasuk tanda dari fikih orang tersebut, kedalaman fikihnya. Maksudnya panjang, panjang yang tidak melelahkan tadi, tidak membosankan. Khutbahnya ringkas, mengena, tidak bertele-tele. Itu tanda kefakihan seseorang. Sebagai tanda kefakihan seseorang, maka yang bisa diambil dari hadis yang agung dan mulia ini, intinya seperti tema bab yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullahu taala, tidak seyogyanya bagi seseorang untuk memberat-beratkan dirinya, membeban-bebani dirinya dengan apa yang tidak dia sanggupi atau berat dia lakukan dalam melakukan berbagai macam aktivitas ibadah. Hendaknya dalam melakukan aktivitas ibadah dalam perkara yang wajib harus ditunaikan. Perkara yang sunnah, dia ambil apa yang dia sanggupi, dia lakukan secara kontinu, dijaga rutinitas ibadah tersebut, meskipun bisanya dia sedikit, itu yang paling dicintai oleh Allah Jalla wa'as. Bukan yang dilakukan dengan memaksa-maksakan diri, bukan yang dilakukan dengan memberat-beratkan diri, bukan yang dilakukan dengan membeban-bebani diri dengan perkara yang dia tidak ada kesanggupan untuk menjalankannya secara kontinu, secara rutin, secara stabil. Bukan itu amalan yang paling dicintai oleh Allah Jalla wa'as. Maka hadis ini memberikan himbauan, anjuran bagi kita untuk tawasut, artinya pertengahan, i'tidal dalam melakukan ibadah. 6. Tidak membuat kita jemu, juga tidak membuat orang lain juga jemu bosan dengan aktivitas ibadah yang kita lakukan. Ini diantara beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang agung dan mulia ini. Jadi dalam melakukan amal ibadah, Rasulullah alaihi salatu wasallam itu bersederhana. Bersederhana. Sholatnya juga sederhana, artinya tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Khutbahnya juga sederhana, tidak terlalu bertele-tele. Singkat, padat, bermakna. Karena Rasulullah alaihi salatu wassalam dianugerahi oleh Allah jawami'ul kalim, Artinya kalimat-kalimat yang padat namun mengandung makna yang luas dan mendalam. Ini diantara kekhususan Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dibanding dengan nabi-nabi dan para rasul sebelumnya. Rasulullah dianugerahi jawami'ul kalim. Artinya rangkaian kata yang lugas, simple, praktis, namun mengandung makna yang luas dan mendalam. Tentu keutamaan ini tidak diberikan oleh Allah pada seluruh hamba-hambanya. Maka di antara hamba dan kekasih yang Allah anugerahi keutamaan ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka kalau kita membaca hadis-hadis beliau kan, hadis-hadis beliau mayoritasnya adalah hadis-hadis yang ringkas. Nah, bahasa yang lugas, mudah dipahami. Tidak bertele-tele dalam menyampaikan petunjuk dan bimbingannya. Ini keadaan Rasulullah alaihi salatu wasallam. Namun menyimpan atau mengandung makna yang luas dan mendalam. Artinya mencukupi bagi pendengarnya akan apa yang maksud apa yang dimaukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ini beberapa faedah yang bisa kita ambil dalam kesempatan kajian malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan berfaedah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.